والله العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، dengan nikmatnya kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Dan ini adalah episode pertama, perdana setelah libur Idul Fitri. Tapi ini lanjutan dari episode sebelumnya yaitu episode ke-188. Kita selalu berharap kepada Allah, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pertemuan kali ini dan juga pertemuan-pertemuan sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan sahlan. Waalaikumsalam Pak Jagat Lombok. Kita mudah-mudahan diberi kesehatan, dan sebelumnya juga kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Wa nahnu insya'allahu kullu am ilallahi akrab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keluar Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan apa yang ditujukan oleh penyelenggaraan ibadah puasa itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah, pada bab zakat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Kitabuz zakati, kitab yang membahas tentang zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'. تجب الزكاة في خمسة أشياء المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. Imam Syekh Abi Syuja mengatakan تجب الزكاة, zakat itu diwajibkan, في خمسة أشياء, dalam lima hal. Nasson, nasson itu dalam arti ini adalah kewajiban zakat yang kewajibannya mansus. Ada teks hadisnya, ada ayatnya yang menunjukkan tentang itu. Jadi ini kewajiban yang sifatnya nasson, atau mungkin kita bisa katakan kewajiban zakat yang sifatnya mujma' alaihi, disepakati oleh seluruh ulama sejagat. Yaitu khamsatu asya. Khafi khamsatu asya, ada pada lima jenis harta. Jadi nanti kita akan tahu bahwa ada beberapa jenis harta yang disepakati dia wajib zakat, ada harta yang tidak disepakati wajib zakat. Nah, yang disepakati wajib zakatnya lima ini. Makanya kita bisa katakan tajibuz zakatu nasson atau tajibuz zakatu ijma'an gitu. Ini kewajiban zakat pada harta ini yang lima ini nasson, ai mansuson, ada nasnya, ada teksnya. Jadi orang susah untuk mengelak. Nah, tapi ada kewajiban, apa namanya, kewajiban zakat pada harta yang sifatnya mukhtalafih. Ini perdebatkan. Waalaikumsalam Pak Iwan, ahlan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Amin. Tajibu zakatu fi khamsati asya'a, wajib zakat itu pada lima jenis harta. Al-mawashi, yang pertama hewan ternak. Wal-asmani, al-asman itu artinya alat tukar, harta. Dulu dinar wa dirham, sekarang rupiah. Wal-zuru'i wa-simari, wal-zuru'i itu hasil tanam. Az-zuru itu biasanya juga disebut dengan istilah al-hubub, biji-bijian gitu. Wasimar, buah-buahan. Nah, karena di jazirah dulu orang punya makanan pokok dua jenis yang berbeda, yaitu pertama biji-bijian, jelai, gandum, apalagi dan sejenisnya. Tapi mereka juga punya makanan pokok dari buah-buahan, yaitu buah kurma. Kan gitu. Termasuk ini apa namanya, kismis. Jadi mereka punya dua jenis makanan pokok. Kalau kita di sini nggak ada, kita di sini cuman al-hubub, itu beras. Ada nggak selain ya buah yang jadi makanan pokok tuh di sana nggak ada. Buah jambu kan nggak. Buah apalagi mangga juga nggak. Durian apalagi nggak. Wa urudi tijarati, dan barang dagang. Nah, jadi yang wajib zakat tuh barang dagangannya, bukan perdagangan. Jadi nggak ada zakat perdagangan, yang ada tuh zakat barang dagangannya. Nanti dijelasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imran Wahid. Ahlan. Berarti Bali itu sama kayak Lombok ya. Bali itu sekarang jam 6.30 berarti ya. Bali. Iya, 6.30 atau 7.30. Syekh Taqidin Al-Hisni rahimahullahu taala mengatakan, az-zakatu fil lughati an-numu. Zakat itu secara bahasa an-numu, yaitu berkembang, wal barakah, dan juga berkah, wa kasratul khairi, dan banyak kebaikan. Itu secara bahasa zakat itu artinya an-numu, berkembang, berkah, dan juga banyak baiknya, banyak kebaikan. Jadi maksudnya zakat itu simbol daripada berkembangnya sebuah harta, simbol daripada keberkahan harta dari pemiliknya, juga simbol daripada kebaikan. Karena ketika dia bersedekah, dia menimbulkan banyak kebaikan. Berzakat menimbulkan banyak kebaikan. Si miskin yang menerima zakat tersebut kan bisa dimanfaatkan, hidupnya terselamatkan setidaknya, kemudian anak-anaknya pun jadi bisa makan. Artinya dari harta yang dia punya, dia menimbulkan kebaikan untuk orang yang diberikannya tersebut, termasuk buat dirinya. Dengan begitu dirinya kan hilang daripada sifat pelit, kikir, medit, apalagi itu, koret, buntut, gasiran, pantat kuning, borok sikutan, kalau orang kata orang Betawi. Ah ya, Bali sama kayak Lombok tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan minal aidin wa faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Yuqalu zaka az-zar'u, dikatakan zaka zar'u, tanaman itu zakat, idza nama, kalau dia berkembang. Jadi maksudnya ini untuk menambahkan konfirmasi tentang makna bahasa daripada zakat, itu berkembang. Zaka zar'u, zar'u tanaman itu zakat, itu artinya tanaman itu nama, berkembang. Wa zaka fulanun, fulan berzakat, aikasratu biruhu wa khairuhu. Ah itu aikasura. Ah ini salah nih. Pak Jagat, ini enggak? Afif belum ini nih. Belum datang. Kasura. Jadi kalau di sini Pak Iwan ada teks, ada tak marbutohnya. Tak marbutohnya itu hapus. Jadi wa zakka fulanun aikasura biruhu wa khairuhu. Bukan kasratu, karena tak marbutuhnya ini enggak benar, maksudnya enggak nyambung. Kalau ada tak marbutuhnya dihapus. Nah, di teks saya ini ada, makanya enggak benar. Jadi bacanya itu aikasura biruhu wa khairuhu. Nah, iya. Wa zakka fulanun aikasura biruhu wa khairuhu. Fulan berzakat itu berarti kasura biruhu, dia banyak melakukan kebaikan, wa khairuhu, dan kebajikannya juga banyak. Wa hiya fi syar'i, dan zakat secara makna syariat. Saya enggak ada. Bang Nashwan, ahlan. Siapa namanya, dari Condet. Bahwa Condet baru. Kasuro, iya, Ustaz Maulana Malik Kasuro. Di sini ada tamar butuhnya nih soalannya. Wahia fi syar'i, dan zakat fi syar'i dalam makna syariat, maksudnya dalam makna istilah, makna yang dipakai oleh ulama fikih ketika menyebutkan zakat dalam kitab-kitab mereka. Zakat itu ismun qadrin minal mali makhsusun. yusrafu li asnafin makhsusah bisyara'itah. Ini definisinya Syafi'iyah begitu tuh. Ismun li qadrin minal mali makhsusun yusrafu li asnafin makhsusatin bisyara'it. Ya, zakat itu kalau disebut zakat itu artinya ismun li qadrin minal mal. Itu nama untuk apa namanya? Qadrin minal mal itu se apa? Qadrin itu artinya qadrin itu seukuran harta. Seukuran harta itu maksudnya nama untuk sebuah jumlah tertentu dari harta. Itunya ada malnya, ada alif lamnya enggak, Pak Ustaz Maulana Malik? Pak Iwan, Pak Jagat. Ismun liqadrin min malin apa minal mal? Alan Ustaz Zulkifli. Ada alif lamnya, Pak Misnan, ada alif lam gitu. Ada alif lamnya, iya. Di sini ada alif lamnya. Cuman saya bacanya kagak enak ya kalau ada alif lamnya tuh. Ada alif lamnya gitu ya. Berarti benar ada alif lamnya. Ismun liqadrin minal mali makhsusun ya. Yaitu nama untuk takaran harta tertentu, makhsus, dan hartanya tertentu. Tertentu itu dalam arti bahwa tidak semua jenis harta wajib dizakati. Yang wajib zakat itu hanya harta-harta tertentu saja. Dari sekian banyak kita punya harta yang wajib zakat, yang wajib zakat itu tertentu saja begitu. Makhsus. Makhsusnya ada alif lamnya apa enggak? Kalau malnya ada alif lam yang bagus tuh, maksudnya juga ada alif lam. Harusnya ada alif lamnya. Ismun liqadrin minal malil makhsus. Atau enggak usah ada sekalian alif lam. Ismun liqadrin minal min malin makhsusin yusrafu li asnafin makhsusatin bisyara'it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Erwin ini port ya. Kayaknya waktu Ramadan tuh sempat ngilang. Sempat kagak ketemu gitu ya. Ya emang kagak ketemu, jauh di Australia gitu. Enggak, maksudnya waktu kita kajian subuh tuh Pak Erwin belum kelihatan waktu itu. Iya, maksudnya enggak ada alif lam ya. Di sini juga sama, cuman bacanya kagak enak saya. Jadi kalau mau ke alif lam dua-duanya gitu. Tapi kalau nggak mau ke alif lam, nggak pakai alif lam dua-duanya. Biar maksudnya tuh jadi ke harta. Karena yang dimaksud maksud tuh tertentukan hartanya gitu. Kalau maksud doang kagak ada alif lamnya, berarti maksud nih manutnya naatnya ke isim. Ismun maksusun liqadrin minal mali itu kurang pas. Justru kurang pasnya karena ya kita lagi jelasin zakat. Kalau zakat kan ya berarti emang udah khusus untuk kita ngomongin zakat. Nggak usah dibilang ism makhsus lagi begitu. Lebih enak tuh ismun liqadrin minal malil makhsus ay min malin makhsusin. Jadi makhsusnya tuh kita naatin ke almal, ke harta. Karena emang yang mau ditekenin tuh harta tertentunya begitu. Kalau makhsusnya diem doang begitu, maksudnya nggak ada alif lam, berarti dia naatnya ke apa namanya, ke isim gitu. Atau bisa jadi naatnya ke qadrin gitu. Ismun liqadrin makhsusin minal mal. Nah, itu bisa juga tuh. Tapi pokoknya itulah ya, mudah-mudahan Ustaz Maulana, Ustaz Pak Jagat, Pak Erwin, Pak Misnan paham ya maksud saya gitu. Kenapa ngeributin alif lam? Karena maksudnya itu kita mau naatin kemana nih? Kita mau nempelin kemana gitu. Ismun liqadrin minal mali makhsusin. Nah, liqadrin minal mali makhsusin, makhsusin kita naatin ke qadrnya gitu. Karena enggak mungkin kita naatin ke isim. Ismun liqadrin minal mali makhsusin. Liqadrin minal mali makhsusin yusraf. Dan itu dialokasikan, dibayarkan, diberikan li asnafin makhsusatin kepada golongan tertentu. Ya, golongan tertentu, maksudnya 8 golongan itu. Beda kalau dengan sedekah. Kalau sedekah sunnah kan kita bisa kasih siapa aja. Tapi kalau zakat hanya kepada 8 golongan. Bisyara'at, dengan syarat tertentu. Jadi ada syaratnya. Ada syaratnya ya milkun nisab, kemudian al-milkut tam, kemudian halal haul. Jadi nisabnya ada, haulnya udah lewat, dan itu milik sempurna. Kan salah satu syarat zakat begitu. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan zakat-zakat, li'annal mala, karena harta yang dizakati itu yanmu, yaitu berkembang, bi barakati ikhrajiha, dengan keberkahan sebab dikeluarkan sebagai zakat. Jadi zakat tuh kalau dikeluarin, nah itu makin berkembang. Karena memang tidak ada ceritanya orang kalau banyak ngasih itu jatuh miskin, kan enggak ada. Wah, Ustaz Luqman hadir. Ustaz Luqman hadir. Kan ya, orang kan enggak mungkin bercerita sama tetangganya, kesian nih Haji Fulan, kenapa dia jatuh miskin, emang kenapa? Dulu kebanyakan sedekah, kan gak ada begitu. Gak ada orang begitu. Gara-gara kebanyakan sedekah jadi miskin. Yang ada, kesiannya Haji Fulan. Kenapa? Miskin sekarang. Emang kenapa? Ya dulu main cewek mulu, judi mulu. Ah, kayak gitu ada. Cuman gak ada orang tiba-tiba jatuh miskin gara-gara kebanyakan sedekah. Gak ada. Jadi justru harta itu yanmu, harta itu berkembang bi barakati ikhrajiha, sebab keberkahan dikeluarkan sebagai zakat. Wa du'ail akhidhi, dan juga berkah karena sebab doa dari orang yang dikasih, doa yang menerima gitu. Doa orang yang menerima. Ya kan kalau kita lagi di jalan kan gitu ya. Dulu mah sopan-sopan tuh ya. Ya, Ustaz Maulana ya, Ustaz Maulana Malik, kalau kita ngasih ke orang tuh dulu waktu kami minta maaf dulu mah sopan-sopan, dikasih langsung. Allah memoga berkah Pak Haji, mudah-mudahan anaknya sehat, mudah-mudahan rezekinya lancar, panjang umuran gitu. Kalau sekarang enggak, dikasih langsung kabur. Ada gitu udah buka kaca mobil, kagak dikasih malah maksa. Resiko itu namanya. Jadi berkah itu harta bertambah karena sebab dikeluarkan zakat dan juga didoakan oleh si penerima. Qala Allahu Ta'ala, Allah mengatakan, وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرُيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Dan apa yang kalian berikan, min zakatin, daripada zakat, turiduna وَجْهَ اللَّهِ, kalian menginginkan, apa namanya, وَجْهَ اللَّهِ, menginginkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, maka mereka-mereka itulah yang dilipat gandakan hartanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa wujubuz zakati, dan kemudian kewajiban zakat, thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah, kewajiban zakat itu thabitun, itu telah ada, tetap bil kitabi, dari Al-Quran, wa sunnati, dari sabda Nabi Muhammad, wa ijma'il ummah, termasuk juga ijma' umat. Kalau ijma'ul umat kemarin kita dibahas ya. Jadi kadang ulama nyebutnya ijma' doang, tapi ini kifat-kifatul akhyar, Imam Taqid dan Halis nih khususnya, sering nyebut ijma' doang, tapi kadang nyebut ijma'ul ummah. Nah kalau ijma' doang, itu biasanya identiknya bahwa ini kesepakatan yang disepakati oleh seluruh ulama sejagat yang awamnya mungkin gak tahu. Gitu. Kita gak tahu kadang, tapi ulama telah ijma' kayak gitu. Nah. Tapi kalau disebutin ijma'ul ummah itu kesepakatan yang jangankan orang pintar, orang bego juga tahu kalau itu wajib gitu. Kayak sholat lima waktu itu kan ijma'ul ummah. Puasa Ramadan ijma'ul ummah. Haji ijma'ul ummah. Itu kesepakatan yang diketahui oleh orang pintar sama orang bego tahu kalau itu wajib. Kan zakat itu jangankan kita muslim ya, non-muslim aja tahu. Bahkan bukan cuma tahu, dia bayar tuh, kayak Basuki Cahaya Purnama, Ahok waktu itu kan dia bayar zakat. Bayar zakat waktu Ramadan dia, 500 sekian juta waktu itu. Kan ya, jadi ijma'ul ummah itu kesepakatan yang orang begonya juga tahu. Maka mengingkari kesepakatan umat itu dosanya lebih-lebih daripada sekedar ijma'nya ulama gitu. Pak Gilang Eka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gilang, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan kita juga istiqomah, mudah-mudahan saya juga istiqomah baca kitab, diberi kesehatan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalil dari kitabnya, dari hadisnya, dari Al-Qur'annya, wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Wa minas sunnatin, dan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas lima perkara, wa minha, dan di antara lima perkara yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad tersebut, az-zakatu, yaitu adanya zakat. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kan gitu, lima perkara di mana Islam dibangun atas lima tersebut. Pertama syahadat, kedua mengerjakan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat apa, puasa Ramadan, yang kelima pergi haji jika mampu. Gitu. Wa minha zakat. Wa li hadza, dan karena itulah, kanat ahada arkanil Islam, dan karena hadis inilah kemudian zakat menjadi salah satu daripada rukun Islam. Faman jahadaha kafar. Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, haknya apa, mengingkari zakat, maksudnya mengingkari kewajiban zakat. Kalau tibang dia enggak mau bayar zakat sih enggak apa-apa, dosa juga, cuman tidak sampai menyebabkan kekafiran. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban zakat, jahat itu mengingkari, jahada itu mengingkari kewajiban zakat, itu kafir tuh, karena dia mengingkari kewajiban yang disepakati oleh seluruh umat muslim. Yang bahasa lain dalam kitab usul itu ma'lum minaddini bidururah, yang itu bisa diketahui tanpa belajar. Orang non muslim kan kagak belajar Islam, tapi karena walaupun dia gak belajar, dia tahu kalau sholat itu wajib buat orang muslim, zakat wajib buat orang muslim, haji wajib buat orang. Itu namanya ma'lum minaddini bidururah. Sesuatu yang ma'lum minaddini bidururah, kayak hijab itu kan ma'lum minaddini bidururah. Kalau bagi saya ya, hijab itu ma'lum minaddini bidururah. Karena agen-agen CIA juga kalau datang ke Arab Saudi pakai kerudung juga. Ya kan? Agennya CIA kalau datang ke Irak, juga pakai kerudung juga, itu ma'lum minaddini bidururah. Itu orang yang mengingkari yang namanya ma'lum minaddini bidururah, itu kafir. Ya tentu kekafiran itu, saya pernah bilang di beberapa video, kafir itu status politis. Politis dalam arti bahwa kekafiran itu bisa ditetapkan oleh hakim. Artinya status kafirnya itu mengikat. Kalau dia dikatakan kafir oleh hakim, maka efeknya kepada yang lain. Pernikahannya difasah, kemudian apalagi warisnya terhalangi. Kemudian ya nanti dikuburkan dalam tata cara non muslim, terus begitu. Apa yang dikatakan oleh para guru parke itu kan cuman istilahnya apa? Apa namanya? Standar kekafiran. Jadi ada kekafiran dianatan secara agama, tapi qodoan juga ada. Nah, yang paling bagus memang qodoan yang langsung strike gitu, ditetapkan oleh hakim untuk apa istilahnya, berimplikasi kepada masalah-masalah yang lain. Dan kalau di dalam kitab-kitab fikih itu kan orang yang kayak gini dipenjara dulu, ditangkap dulu di penjara, kemudian dihukum sampai akhirnya mengakui kewajiban zakat gitu. Illa ayyakuna qariba ahdin bil Islam, kecuali kalau orang tersebut qariba ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Qariba ahdin bil Islam, baru masuk Islam itu ya baru masuk Islam baru 2 hari 3 hari, kemudian ada petugas zakat, dia lihat wah hartanya banyak nih mu'alaf nih, mintalah zakat gitu. Ternyata dia ogah, saya nggak mau kenapa, ya masa harta saya ngumpulin saya kasih. Nah, dia kan nggak tahu nih baru masuk Islam, maka yang ada tuh bukan diminta tapi diajarin dulu gitu. Kadang-kadang kita begitu ya, nggak kadang-kadang. Ada orang yang mentang-mentang kaya udah langsung dimintain aja. Bapak akan mualaf, jadi sebagai bentuk perjuangan. Enggak, justru mualaf tuh yang kudu dikasih, bukan diminta. Gitu. Baru mualaf 2 hari udah suruh sunat. Malah belum mualaf disuruh sunat. Ya orang kabur akhirnya. Orang umur 30-40 tahun mau sunat, disyaratin mau sunat. Mau masuk Islam disyaratin malah sunat dulu. Ya orang kagak jadi masuk Islam. PA banget tuh. nakut-nakutin, harus sunat dulu Pak. Iya, kita tahu sunat tuh wajib, cuma ntar dulu gitu. Yang penting syahadat dulu, udah belajar dulu, ntar kapan waktu baru udah siap sunat. Walaupun dia kaya, jangan diminta dulu duitnya. Namanya mu'alaf, bukannya wajib zakat, malah kudu diminta, malah kudu dapat zakat gitu. Akhirnya orang udah semangat masuk Islam jadi alergi lagi. Kayak orang habis mabok. Buru mabok, kelihatan mabok, tau-tau ditobat. Masuk masjid jadi kata-katai. Lu tukang mabok masuk masjid. Ya dikatain gitu, akhirnya keluar lagi. Udah bagus-bagus dia masuk masjid. Illa ayyakuna qariba ahdin bil Islam. Kecuali orang yang baru masuk Islam. Fayu'ruf. Fayu'ruf. Maka di apa istilahnya, mestinya diajarin, dikasih tahu. Wa man mana'aha, dan siapa yang menolak zakat, wa huwa ya'taqidu wujubaha, tapi dia yakin kewajiban zakat. Nah, ini model kedua nih. Kalau model pertama tadi dia mengingkari kewajiban. Enggak, zakat apaan gak wajib. Zakat mah dulu zaman Nabi, waktu Nabi Muhammad masih butuh orang, masih butuh dana perjuangan sono-sini, zakat tuh. Kalau sekarang mah orang udah pada mampu, masjid bagus-bagus, majelis taklim juga cakep, sekolah Islam juga banyak yang gede-gede, udah enggak butuh zakat, orang udah pada kaya. Nah, itu enggak wajib zakat, enggak wajib. Nah, itu mengingkari kewajiban nih. Nah, itu yang bisa ke kafir. Nah, tapi kalau yang ini wa man mana'aha, dan siapa orang yang mengingkari atau menolak zakat, wa huwa ya'taqidu wujubaha, tapi dia meyakini kewajiban zakat, enggak mau bayar zakat, cuman dia yakin wajib zakat. Lu enggak bayar zakat? Kagak. Kenapa? Ya malas aja, capek-capek ngumpulin duit, makanya gue bayarin gitu. Tapi tahu zakat wajib? Tahu, yakin? Yakin. Mana penolak zakat? Ya gue kagak mau aja, gue emang pelit dasarnya. Emang dasarnya pelit. Ukhidat minhu qohron. Ukhidat. Maka diambil itu kewajiban zakatnya qohron. Secara paksa. Nah, itu kemarin kita belum kita bahas ya. Cuman kemarin waktu kultum Ramadan di masjid mana gitu, saya diminta ngomongin soal amil zakat. Kalau kita lihat teks Al-Qur'an kan, khudz min amwalihim, ambillah dari penuh. Jadi Allah mengatakan khudz itu dalam bahasa Arab al-akhdhu qahran, ngambil secara paksa. Take by force kalau bahasa Inggrisnya itu. Take by force, ngambilnya pakai paksa. Jadi seorang amil itu harus punya kekuatan hukum yang sifatnya bisa menindak harta orang. Dan kita belum punya di sini. Orang yang punya hak penindakan di kita itu kan pengadilan doang gitu. Lalu pengadilan nurunin hukumnya buat kejaksaan sama polisi. Jadi yang bisa nindak itu ya orang-orang tertentu kayak KPK. Itu kan juga KPK nunggu pengadilan dulu. Kalau kata pengadilan belum ya belum kan gitu. Nunggu surat dari pengadilan, dari hakim. Amil kita kan enggak, tiba-tiba datang, tok-tok, assalamualaikum. Dari mana Bapak? Saya dari Basnas Indonesia. Nah, kita datang sini untuk menyita harta Bapak karena Bapak menolak bayar zakat pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dengan nilai sekian. Karena Bapak menolak, maka kita ambil secara paksa. Pertama langkahnya kita cekal rekening Anda, kita enggak boleh kan begitu, enggak bisa. Enggak ada yang berani. Malah ambil zakat kita tuh kesannya lebih apa istilahnya, yang punya duit lebih apa namanya, lebih galak daripada ambilnya gitu. Jadi zaman Nabi dulu jibayatuz zakat tuh tukang jungut zakat, tukang ambil tuh punya kekuatan hak, punya kekuatan hukum yang sifatnya bisa menindak. Makanya bukan cuman itu harta diambil secara paksa, tapi setengah hartanya kan juga diambil. Kan gitu kata sabda Nabi Muhammad, man yu'tiha mu'tajiron falahu ajrullah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang ngasih zakat mu'tajiron sebagai bentuk nyari pahala, berharap kepala pada pahala kepada Allah, maka dia dapat pahalanya. Wa man mana'aha, dan siapa yang menolak, fa inna, maka kita ambil itu, fa inna akhidhuha, kita ambil itu zakat secara paksa, wa syatra walih, dan setengah hartanya kita ambil. Jadi setengah hartanya diambil sama Nabi Muhammad. Jadi kalau dia punya kambing 100, dia nolak tuh bayar zakat. Maka satu zakat, satu kambing diambil sebagai zakat. Lalu 50 kambingnya diambil sebagai hukuman dia nolak zakat. Gitu. dan yang punya hak penindakan kayak gitu kan bukan orang biasa. Kudu punya yang punya ke. Kita belum nyampe situ tuh. Mudah-mudahan kita nyampe ke situ ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan gitu ya. Apalagi ya kalau kita lihat pejabat-pejabat kita tuh kalau mau ngejabat, ya bukan cuman DPR kan juga sama. Kalau mau nyalonin kan ada laporan ke apa istilahnya? Harta kekayaan. Baik yang berjalan atau tidak berjalan. Itu udah zahir tuh ya. Nyata orang kelihatan semua. Ada potensi zakatnya begitu. Tapi gak bisa kan tiba-tiba datang Basnas, Pak Haji, saya dari Basnas, kemarin saya lihat berita harta kekayaan Bapak kan sekian-sekian. Ada gitu. Enggak, susah gitu. Nah, jadi kita mau naikin level nih daripada sholat, zakat itu bukan cuman kesadaran beragama, tapi kewajiban beragama. Kalau sekarang kan masih levelnya sadar aja orang, sadar. Sadar beragama, ya dia sholat. Sadar dia agama, dia zakat. Belum sampai pada level kewajiban. Karena kewajibannya, ya kita nggak tahu ya, kadar ilmu orang beda-beda. Cuman kita berharap kedepannya Basnas dan juga yang lain-lainnya punya kekuatan hukum yang sifatnya, tapi susah ya, nggak ada suaranya. Gak ada suara dalam arti ini kalau kita bela-belain masuk DPR, gue dapat suara apa enggak kan? Kan kata orang-orang gitu. Ustadz saya belain nih perkara ustadz, saya mau masukin Basnas super kabel zakat itu jadi levelnya selevel sama undang-undang dan sebagainya. Tapi ustadz janji gak ngasih suara buat saya besok? Ah gitu. Ustadz sama jemaahnya bisa gak? Kan itu. Gak ada nilai, apa istilahnya kalau bahasa orang dagang, selling point ngangkat perkara zakat di parlemen itu apa? Gak ada. Tapi kalau selling point ngangkat perkara, apa istilahnya, macam-macam lah ya kita. Jadi begitu. Makanya itu jadi susah. Wahuwa ya'takidu wujubah ukhidat min hukuhoran. Thumma zakatu naw'an. Kemudian zakat itu ditanggung nih. Zakat dua jenis, ahaduhuma jenis yang pertama ya ta'allaku bil badan, yaitu berkaitan dengan badan, dengan jiwa, wahiyah zakatul fitri, dan itu adalah zakat fitri. Zakat fitrah itu berkaitan dengan zakat badan, dalam arti yang penting hidup malam takbiran, sebagaimana kita singgung di Ramadan kemarin, dia wajib zakat. Yang penting hidup malam takbiran, walaupun gak kaya-kaya amat, walaupun dia gak punya mobil, walaupun gak punya rumah, tapi dia punya cukup makan besok, wajib zakat, karena zakat wajib bukan gara-gara hartanya, tapi karena gara badannya hidup waktu malam takbiran. Wahia zakatul fitri wasatati insyaallah ta'ala fi mahaliha, dan akan datang nanti penjelasannya insyaallah fi mahaliha di bab khusus tentang zakat fitrah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan zakat fitrah di Ramadan kemarin. Wasani, dan jenis zakat yang kedua ya ta'allaku bil mal. No freelance. Iya begitu. Wasani, dan yang kedua ya ta'allaku bil mali, ya ta'allaku bil mal, yaitu berkaitan dengan harta. Kalau tadi zakat badan, zakat fitrah, yang kedua adalah zakat harta. Yang tadi lima jenis yang tadi itu. Wahia hadhil umur, dan zakat harta itu ya ini yang kita sebut zakat mal itu ya lima jenis ini. Al umur itu perkara-perkara yang kita sebutkan adalah tidakaroha yang disebutkan oleh Syekh wasatati mufassalatan fi mahalliha, dan akan datang nanti pembahasannya mufassalah secara terinci fi mahalliha di tempatnya masing-masing. Jadi zakat mawashi sendiri, zakatnya sendiri insyaallah taala, semoga Allah menghendaki apa yang kita pelajari. Wallahu alam. Qala fa ammal mawashi, apa sedangkan kewajiban zakat mawashi, zakat hewan ternak, fatajibu zakatu fi sarasati aznas, zakatnya wajib dalam tiga jenis, minha wahya al-ibiri, wahya al-ibiru, wal-baqari, wal-ghanam, yaitu kambing, unta, sapi, dan juga kambing. Insya Allah kita bahas mulai apa namanya besok, kita bahas tentang zakat hewan ternak. Hewan ternak gimana yang wajib zakat? Orang Jakarta juga banyak yang miara kambing, tapi kambingnya dikandangin. Apakah wajib zakat atau enggak? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita hari Selasa besok ya. Jadi kita mulai bahas tentang zakat hewan ternak. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kecukupan harta, kemudian juga diberi keluangan waktu untuk bisa selalu mengikuti kajian-kajian ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Pak Ade Saputra, Bojong. Oh, Bojong Sari itu ya. Bojong Sari itu Sawangan Residen. Ya, yang dulu saya pernah punya jadwal di situ ya. No free, no freelance ya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, apalagi kalau ngomongin pejabat, saya mengerada kagak demen sama pejabat gitu. Jadi ngomongnya itu jelek. Apa namanya? Punya pengalaman yang jelek mulu gitu. Jadi pengalamannya gagal sekali dua kali, pengalamannya jelek mulu kalau sama orang-orang partai, orang pejabat itu. Jadi kesannya tuh belum dapat yang cakep-cakep begitu. Beda kalau kita ngomongin ustadz, ngomongin habib, ngomongin kiai kan rada demen gitu, karena kita kesan kita, pengalaman yang kita dapat tuh cakep mulu. Jadi ngomongin ona beda gitu ya, namanya orang gitu, punya subjektivitas. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita semua, dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, lebih lagi saya mohon koreksi. Ada beberapa koreksian yang kita dapat berkaitan dengan kajian kita di Ramadan. Cuman koreksinya tidak terlalu, apa istilahnya, ada yang pejabat gitu. Ya saya mohon maaf. Ya mudah-mudahan, kan gak semua pejabat gitu. Emang kebetulan sayanya sial gitu. Sayanya dapat pengalaman pejabat yang gitu mulu. Emang dapatnya jatahnya sialmu. Jadi insya Allah, apa namanya, koreksi yang kita dapat di Ramadan kemarin itu banyak, tapi tidak terlalu, sifatnya hanya beberapa harokat kecil, sifatnya hanya salah, apa istilahnya, salah nempatin apa namanya naat manut, artinya tidak membuat makna teksnya itu berubah begitu. Tapi nanti kalau ada yang apa namanya berubah, insya Allah kita kabari. Jadi mudah-mudahan ada ada macam politikus sih, mudah-mudahan mohon maaf sih. mohon dimaafkan, namanya juga orang kan gitu, mohon dimaafkan. Jadi saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon untuk dikoreksi. Saya lebih senang kalau koreksinya melalui kolom komentar, biar bisa dibaca oleh semua orang yang ada yang ikuti kajian setelah ini. Atau kalaupun ingin langsung ke WhatsApp pribadi kami, silahkan, itu terbuka dan saya sangat senang sekali dengan koreksi yang tersebut, sebagaimana itu sudah kami dapatkan dari banyak teman-teman dan guru-guru kami yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut besok hari Selasa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga keluangan waktu.